قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة yang terpilih untuk mendapatkan kemuliaan. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kami pun berdosa. Supaya kita tidak kena kering. di malam hari kita gelap gulita, Allah tidak haruskan kita gelap gulita walaupun matahari tidak terlihat dalam waktu yang malam. Allah ciptakan api dari kayu, dari batu api dan lainnya, dan penerang listrik ini dari juga kesemuanya berasal dari bumi. Allah Maha tahu kalau manusia itu di malam hari juga ada yang mau beraktivitas. Di sini kita bisa ambil satu hikmah bahwa di saat kita di dalam naharul basar, di dalam kenikmatan yang berlimpah, jangan lupa berteduh di bawah payung-payung syukur. Jangan tertipu dengan teriknya matahari kemudahan, karena barangkali setelah itu bakal datang kesulitan. Karena tidak ada matahari atau siang hari yang kekal, pasti akan datang malam hari. Jika datang malam hari kegelapan atau kegelapan musibah yang sedang menghimpit kita, sungguh Allah telah menciptakan pelita doa untuk menyingkirkan musibah itu dengan segera. Maka gelapnya musibah berubah menjadi terang benderang dengan cahaya doa. Maka termudahkanlah, si gelap akan pergi terusir oleh terang benderangnya doa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian salah satu bentuk dari doa yang muncul dari ayat-ayat luhur, kalimat-kalimat tersuci. Wanahari idza jallaha wal layli idza yaghsha was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit dan pembangunannya. Kita ingat orang-orang membangun mulai dari membangun kubur sampai membangun bangunan yang berpuluh tingkat, sampai bangunan yang berpuluh tingkat itu dengan konstruksi bangunannya dengan segala bentuknya, ada dengan bahan kaca, dengan bahan besi, dengan bahan timah, dengan bahan tanah, dengan bahan semen, dengan bahan karpet, dengan bahan-bahan lainnya, semuanya dirangkai dengan demikian untuk jadi satu bangunan. Bagaimana dengan bangunan langit dan semesta ini? Tiap ujungnya belum kelihatan dan ditemukan ujung langit pertama. Baru ditemukan galaksi terjauh yang jaraknya 13,1 miliar tahun kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya di 300 ribu kilometer per detik. Bayangkan jauhnya 13,1 miliar tahun kecepatan cahaya. 13,1 miliar tahun kalikan 365 hari, kalikan 24 jam, kalikan 60 menit, kalikan 60 detik. Itulah jauhnya galaksi terjauh yang baru ditemukan sekarang dan belum berujung langit pertama. Bagaimana dengan langit kedua, ketiga, keempat? Bagaimana dengan arus, kursi, daun, makhluk, dan segalanya? Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi langit dan demi pembangunan, demikianlah hal itu terjadi. Dengan ciptaan Rabbul'alamin, Tuhanku dan Tuhan kalian yang maha menarga namanya kepada kita Al-Qur'an yang maha dekat. Ida sa'ala ibadi anni wa inni qarib, ijib ila wadada ila kana rabbul mubir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ya ibadi wa ida sa'ala ibadi anni wa inni qarib, ijib ila wadada ila kana rabbul mubir, wa yu'minu ila alam yashurun. Jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku tidak tahu. Jika hambaku bertanya kepada aku, katakan aku tidak tahu. Aku menjawab setiap yang menyeruku. Jawaban Allah itu dengan anugerah dan pemberian yang tidak kita ketahui. Kita berdoa dan berdoa, kalau kita tahu berapa banyak pemberian yang Allah berikan sekali kita meminta kepada Allah, lepas dari apa yang kita minta. Maksudnya selain dari yang kita minta, juga Allah berikan anugerah yang sangat besar. Lain dari apa yang kita minta, bisa dicabut, bisa tidak. Kalau tidak, bisa dari tiga. Salah satu dari tiga, bisa tidak dikabul, tetapi salah satu daripada musibah yang akan datang padanya di hari esok. Kedua, Allah jadikan penghapusan dosa. Ketiga, Allah tunaikan di akhirat. Nanti di akhirat dikumpulkan orang-orang. Semua orang harus membayar utangnya. Satu sama lain membayar utang, dan Allah juga membayar utangnya. Utang Allah pada siapa? Pada yang berdoa yang belum Allah kabulkan di dunia. Hadirin-hadirin yang dimuliakan Allah, kuna gila wasyari wa manfa'a, dan bumi-bumi dan hamparannya. Tidak bisa kita bayangkan setiap detik orang hidup dan wafat. Setiap detik ada kelahiran, setiap detik ada yang mati. Setiap detik ada tangisan gembira karena menerima kelahiran, dan setiap detik ada tangisan sedih karena kematian. Hadirin hadirat, ini kan kehidupan dunia. Dan demi manusia dan penciptaannya, penciptaan manusia ini juga di dunia, kemudian wafat menuju alam barzakh, menanti kehidupan yang kekal, menanti kebahagiaan yang kekal bagi yang layak mendapatkannya, dan yang hendak yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkannya, dan yang tidak mendapatkannya maka mereka dalam kerugian besar. Beruntunglah kita yang berkumpul dalam perkumpulan luhur ini. Inilah perkumpulan di mana Allah membawa banyak nama-nama hambanya dari keinginan menuju kerugian, dari kerugian menuju kerugian yang lebih lagi. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang menjadi doa-Nya, limpahi rahmat dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dengan sholat, dengan puasa Ramadan, dengan zikir, dengan doa, dengan sholawat, dengan sedekah, dengan zakat, dengan haji, dengan umrah, dengan berbagai ibadah. Dan sungguh merugi mereka-mereka yang mengotorinya dengan dosa, dengan mengumpat, dengan kaji, dengan perbuatan-perbuatan dan sebagainya. Merugi. Kenapa? Karena nafasnya terbatas. Dia itu bukan dunia, dia tidak tahu kapan dia lahir, bukan dengan keinginannya, dan dia berwafat pula dia tidak tahu kapan akan wafat. Wala tadri nafsun bima taksibu ghadan, wala tadri nafsun bima yuridu. Manusia tidak tahu di mana dia akan, apa yang akan dia lakukan dan akan terjadi padanya esok, kalau masih hidup atau sudah wafat. Dan manusia juga tidak tahu apa dan di mana dan dalam keadaan apa dia wafat. Maka letakkan jalan. Kalau waktu sakit, kalau waktu rumah, kalau waktu di laut, kerja, manusia tahu, ada yang mana tahu, dia sedang melihatmu setiap detik dalam kita berbuat pahala dan dosa, dia maha melihat Tuhan dengan indah dan waktu tetapnya dalam usia sekian. Itulah hamba-Ku. Dan Allah maha melihat malam ini, bulan-bulan ini, hamba-hamba-Ku hadir di majlis kecil, dunia doa, nafas, dan pengampunan. Amin. Hadirin, saya berfirman, Allah, saya berfirman, orang kana yurid thawab dunia, fa'indallah thawab dunia wal akhirah. Barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, Allah menawarkan padanya keuntungan dunia dan akhirat. Karena Allah memiliki dunia dan akhirat. Rugi orang yang jual mau dunia saja, karena Allah punya akhirat juga. Memakan dan juga zawab dunia, bersama yang menghindari pahala atau balasan di dunia. Ketahuilah Allah punya balasan dunia dan akhirat. Allah zawab dunia Allah. Allah bisa beri kemuliaan dunia, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Alhamdulillah, demikian Allah mengenalkan dan memberikan pengetahuan pemahaman kepada kita bahwa dia miliknya. Dekatlah adanya dan dia memberi. Namun, jika Allah SWT belum memberikan sesuatu apa yang kita inginkan, asal datahu syai'an wa huwa khair lakum wa asal datahu syai'an wa huwa syar lakum. Allahu a'lam wa antum la ta'lamun. Barangkali kalian hendak membenci sesuatu tetapi itu baik bagi kalian. Barangkali kalian menyukai sesuatu tetapi itu buruk bagi kalian. Allah Maha tahu dan kalian biasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah berfirman Allah yuridukum al-yusra wa la yuridukum al-usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Maha tahu apa yang terjadi pada kita. Hamba ini kalau dilimpahi segini akan begini. Kalau dilimpahi segini akan begini. Kalau dilimpahi segini akan begini. Kalau usianya sekian akan begini. Kalau usianya sekian nanti akan berubah begini. Maka Allah Maha tahu dan Allah Maha mengaturnya dan memberi kesempatan kepada kita untuk membenahi diri agar terbenahi buat takdir masa datang kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan. Mereka yang mau makin baik akan Allah rubah keadaannya yang makin baik. Sebagaimana firman-Nya, "Amma man ata'a wa taqwa wa saddaqa bi rusulina fa sayyasiruhu lil yusra." Wa amma taqwa wa saddaqa wa qadara bi rusulina fa sayyasiruhu lil usra. Menunjukkan bahwa perubahan kehidupan bisa terjadi dengan amal kita. Berarti manusia itu menentukan, bukan Allah yang menentukan apa yang akan datang kepada kita. Tapi kalian beramallah, dengan amal kalian Allah bisa berubah keadaan itu dengan kehendak-Nya. Barang siapa yang memberi apa bertakwa, juga beramal bertakwa, amal saleh, ibadah salat, ibadah sunnah salat, ibadah puasa, ibadah Ramadan dan sebagainya kalau dan dia membenarkan apa-apa yang baik, mengikuti kebaikan. Alhamdulillah, hadir di majlis zikir, hadir di majlis sana, hadir di majlis sini, ikut zikir, ikut salawat, ikut mendengarkan penyampaian-penyampaian dari hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran. Pasal dia suruh jadi besok akan diberi kemudahan, dia menuju jalan kemudahan. Sebaliknya orang-orang yang bersama bersama ini pikir dengan harta, pikir dengan nasihat, pikir dengan menyambut ibadat, malas untuk ibadat, itu pikir terhadap diri kita, ibadat. Ya. Wastagna dan merasa tidak butuh kepada Allah, mau dia. Wakadah bil husna dan mendustakan hal-hal yang baik, apa yang mendustakan, tidak ada gunanya, masya Allah. Kenapa itu butuh tarawih? Tidak ada gunanya. Kenapa itu butuh doa dalam orang yang susah? Tidak ada gunanya. Astagfirullahaladzim. Pasal dia sibuk di usaha, kemudahkan jalan mereka untuk kesulitan. Alhamdulillah, makin mudah menuju kesulitan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita pilih jalan yang menuju kita supaya makin dimudahkan menuju kemudahan. Itu jalan-jalan kebahagiaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bagi tuntunkan kami di dalam kemudahan. Amin. Sampailah kita pada hadis ini di mana Rasulullah SAW bersabda, sungguh di antara kalian itu kalau maksudnya kalian ini semuanya kalau apa ditunjukkan tempatnya setiap pagi dan sore. Kalau dia duduk sorga, tunjukkan tempatmu nanti di sorga. Kalau dia di neraka, tunjukkan tempatmu di neraka. Sekarang sudah ada percontohannya. Kalau memang dulu orang masih agak bingung, kalau sekarang sudah percontohannya dari televisi, kira-kira begitu. Pagi yang ada kami di sorga, siaran sorga terlihatnya. Ya. Lalu sore siaran sorga lagi terlihatnya. Kenapa masih sorga? Tapi terlihatnya siaran raka yang dilihat. pagi sore sampai hari kiamat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa yasrukum ila al-fahsya wa Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wa Allahu wasi'un 'alima." Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, syaitan itu mendorong kalian kepada kemiskinan. Miskin zahir dan miskin batin. Kalau tidak keduanya, bisa dia kaya raya tapi batinnya miskin iman. Makin takut dengan kayaannya, makin mikir, makin jahat, makin licik, makin menjatuhkan semua teman-temannya. Makin jauh dari Allah, makin jauh dari majlis zikir, makin semakin jauh. Ada yang Allah yang digoda oleh syaitan untuk terjebak kepada kemiskinan ini secara zahirnya. Ada. Hadirin-hadirinnya, ini saya peringatkan. Kita kan banyak yang berdagang. Ya, di antara kita ada pelajar dan apa yang dibuat lebih banyak berdagang. Coba dijaga hal-hal yang halal di dalam usaha. Ya, ini kabar yang sampai kepada kita, kita gorengan plastiknya ikut dimasukkan ke dalam minyak goreng supaya plastiknya cair, supaya gorengannya lama keringnya. Lebih lama keringnya kalau gorengan minyak lain, satu jam, setengah jam lebih. Kalau gorengan yang pakai plastiknya dimasukkan ke minyaknya, berjam-jam tetap kering, tetap laku, tetapi menyebabkan kanker dan membahayakan bagi memakannya. Hadirin-hadirin yang dimuliakan Allah, hal-hal seperti ini layak dijauhi dan dihindari. Itu makin hari bukan makin luas, akan dia lihat makin hari makin susah. Akhirnya usaha dalam maju nanti ada aja masalahnya. Entah dicuri orang atau lain sebagainya. Hadirin-hadirin yang dimuliakan Allah, saya beri contoh mulia. Salah seorang pedagang somai di sini, mungkin kalian yang dengar itu somai kubur, ya, di mana-mana majlis dia malam hadir. Hari ini wafat, ya, wafat saudara kita yang kita cintai itu, ya, walaupun dia tidak mungkin hampir tidak pernah masuk ke masjid hadir majlis, tapi dia selalu pedagang somai di majlis kita. Ikut dan kalau sudah makan tidak berhenti dia berdagang dari diri untuk menghargai manusia makhluk untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu selesai acara, kalau seandainya masih tersisa somainya, kru dipanggil, habisin gratis semuanya. Itu sudah somai kamu terkenal, saya juga sering mengadakannya. Wafat hari ini dalam keadaan yang sedemikian mulia, ya, usia masih 30 tahun, tidak menanggal majlis, selalu dalam majlis, namanya somai kubur. Dan selesai orang dari majlis, selalu dibuka, kubur, kubur. Hadirin wafatnya hari ini Senin, waktu duha tepat dengan saat wafat Masyidina Muhammad. Dengan dia menjadikan Allah orang yang sebenarnya halal maunya hadir majlis. Rumahnya banyak, waktu lalu berkasi dagangnya di hari di majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tidak ada tamaknya, lihat anugerah yang Allah berikan kepadanya. Wafat dalam usia khatimah tepat di waktu wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tidak makan oleh para sahabat. Kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika hari Senin pagi subuh sudah sakit, lewat Sahih Bukhari, tanya kepada putrinya Aisyah, "Wahai putriku, Rasulullah SAW itu wafat hari apa Senin?" Kata putrinya itu Sayyidina Aisyah mengatakan, "Oh Senin, sekarang hari apa? Hari Senin. Berarti aku berharap tidak lama lagi, betul saja. Sore harinya wafat dengan Bapak Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Dan sebenarnya beberapa ribu tahun yang kita punya, wahai putriku, ada kain kapan, kain putih, ada berapa. Ada tiga, cuma yang satu kotor, keras kenangan, kuning. Beli aja satu lagi, nanti kita beli, kalau sampai nilai yang berkenangan. Maka berkatalah, sehingga berkata, Al-Jadi, Al-Akhir, Al-Jadi, dalam wahai. Yang hidup lebih berhak dengan kain yang baru daripada yang akan mati. Cuci aja itu yang telah kuning. Untuk waktu cukup tiga kain kapan itu. Nanti hadirat mau dagang somai, mau usaha tertinggi, tetap yang dia bawa tiga lagi kain kapannya. Dan amal pahala dosanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga tidak semua wafat dalam usul khatimah. Dalam afiat dan rahmat Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada satu hal yang perlu saya sampaikan tentang pertanyaan kura-kura yang sering selalu ditanyakan masalah dua pulak air, dua pulak itu sebagaimana sih? Ya, air dua pulak ini bingung orang, dikira satu kolam besar kali ya. Jadi kalau kesini-kesini teman dulu kan kolamnya besar ya, untuk dua pulak ramai, dikira itu dua pulak bukan itu. Dua pulak itu 60 cm panjang kali lebar kali tinggi. Jadi bak-bak kita di rumah itu rata-rata sudah memenuhi persyaratan dua pulak. Jadi oleh Pak Kecilan dari 60 cm panjang lebar kali tinggi. Hadirin-hadirin bagi lebih ya, jadi untuk mereka yang berwudu atau mandi jenazah tidak usah bingung was-was kalau sudah 60 cm panjang tinggi dan lebarnya diperkirakan ya. Hadirin-hadirin yang mulia Allah, demikian di satu kejadian demikian mudahnya tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kejadian Imam Syafi'i jalan bersama Imam Hambali, murid guru bersama murid jalan berdua ya. Dalam perjalanan itu mereka berjumpa dengan seorang salih yang terkenal, yaitu Syaibah Rahim Salihin dari kaum murid Allah SWT, orang yang sangat salih. Imam Hambali berkata, wahai guru, terima kasih dari dia. Kita akan silaturahmi sama Syekh Al-Fadhi. Boleh cukup silaturahmi dan minta doa kepada Allah itu. Boleh aku nanya sama dia, jangan ditanya. Jangan nanya orang seperti ini. Kenapa? Kau sendiri nanti tahu kita punya orang lain. Cukup minta doa. Tapi Muhammad bin Hanbal berangkat juga sama Syafi'i mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh-syekhan Abani minta doa sama-sama berdoakan. Lalu Muhammad bin Hanbali murid Syafi'i sudah diberikan. Maksudnya mau lewatkan doa. Maka yang Muhammad bin Hanbali berkata, wahai Syekh-syekhan Abani, kami sering dengar namamu masyhur. Tapi kami ingin tahu bagaimana hukum, maksudnya Muhammad ini orang apakah cuma sholat doang pada ilmunya, bagaimana hukumnya kalau kau izinkan kami bertanya tentang hukum. Silakan gimana hukumnya kalau orang melupa tahiyat awal di dalam sholat tahiyat awal oleh atas itu, hukumnya gimana? Maka berkata Syekh Al-Fadhi, menurut pada kamu atau ada rahim masyaAllah. Kata yang mengambil kalau jawab apa pun juga. Kata yang saya berada di kalau cuma menurut mataku gimana? Kata yang mengambil menurut mataku sedisaui sama menurut jari sedisaui. Kalau mata kamu menurut saya kuasa satu tahun. Kenapa? Lupa dalam sholat butuh ada setahun puasa. Maksudnya berkata-kata aku bilang, jangan nanya. Minta doa, jangan nanya. Orang kayak begini ditanya, kalau ini yang bingung. Ini juga lupa dalam sholat, masa cuma sejuta puasa. setahun puasa Ramadan Syawal berarti. Menjadi berkata dari tadi itu yang menjadi pertanyaan untuk kita orang saja berarti. Nanti kita lihat yang berapa. Hari ini ada halaqah yang khatam halaqah Rasul ya, nanti kita baca bersama-sama sekilas saja yang terakhir yang halaqah berapa yang berapa ini coba. Nah itu halaqah bersama-sama berapa kesempatan. Halaman 323 kata semoga lupa ya Allah sebab namanya Muhammad Nur dan Maria Masya Allah semoga Allah menentukan halaman ini halaman ini halaman sekolah halaman makin banyak ada yang kata mundur makasihnya maju hadirin hadirat Al-Habib Mustafa Muhammad Al-Rahmatullah ketika mendengar Al-Rabi'ah Al-Wiyah Wali Wanillah dan Salihah dia sudah menggali orang kuburnya dan hari-hari di kuburnya di dalam orang kuburnya mengatakan sampai 7,000 kata Al-Quran di orang kuburnya Al-Rabi'ah Al-Wiyah Wali dan Salihah. Nabi Mustafa Muhammad ketika baca cerita rakyat itu yang mengawal dia juga baca sampai mengharapkan 8,000 kata Al-Quran di dalam kuburnya sebelum wafatnya. Jika ditanya, kau sampai 8,000 wahai Nabi Mustafa Muhammad saya gue kata Muhammad dia masa engkau mau buat mingguan 7,000 masa 7,000 juga 8,000 jadi kita gimana yang akan dimakan kita di diri kita, di rumah kita, di kamar kita, apa yang kita berbuat. Hadir berani hadir mengucapkan Allah SWT. Semoga Allah SWT memuliakan hari ini kita yang berbuat. Semoga memuliakan hari ini kita yang berbahagia. Sehingga yang maksudah. Wakulu jami'an bila Allah. Yang berhati-hati, yang berhati-hati, yang berhati-hati, yang berhati-hati, besar dalam kemuliaannya dan kemudah dan limpahi keberkahan yang dalam kemuliaannya tampakkan keberkahan dalam kemuliaannya dan jauhkan dari hal-hal yang haram. Ya Allah, bimbing kami pada kehidupan dunia dan akhirat. Bimbing kami pada jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami di jalan yang benar dan lurus, jalan hamba-hamba yang dilimpahi kenikmatan dunia dan akhirat, bukan jalan hamba-hamba yang sesat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bukan wilayah kami, kota kami, bangsa kami, masyarakat kami, mulai kebunan tertinggi ke masyarakat rendah. Limpahi hidayah, kemuliaan, bimbingan luhur, kemudahan, keberkahan, keseluruhan muslimin barat dan timur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yeah.